Ya ngono. Aja kesel dhisik, ado-ado tekan Sidoarjo aja sampai kesel dhisik ya. Oke, sudah sanggup goyang lagi? Sudah siap goyang lagi yang kiri siap, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Sudah siap goyang lagi? Ya. Satu kali jepretan bareng-bareng tangan di atas ya. Satu, dua, tiga. Oke, ya. Bersama Monata spesial lagi buat semua yang ada di sini dan juga buat sahabat kita tercinta Lara Silvi, selamat ulang tahun. Sajan kau hilang, rapi sota sawang, nangeng neng ati tansa kelima, manisnya janji, janji buku ngelarang ni ati. Dan besapa, sajan Tadi katanya belum capek kan?